Janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mu palsu, palsu sekelambimu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging opo awak iki isih tresno setengah mati. Peace.